Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala wa la yubalighu fil matmadbati wal istinsyaqi. Tandanya seorang yang berpuasa tidak berlebih-lebihan, terlalu keras dalam mengucap air saat berkumur-kumur dan ketika menyedot air saat istinsyak. Sudah itu. Ya. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa yanbaghi ayatajannaba sha'imul iktihala. Tandaklah dan sepatutnya seorang yang berpuasa menjauhi bercela dan mengobati dua matanya dengan obat tetes mata atau yang lain saat berpuasa dalam rangka menjaga keabsahan puasanya. Hal ini beliau katakan khurujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Meskipun yang benar bercela itu tidak membatalkan puasa, dan hadis yang melarang bercela bagi orang yang berpuasa hadis yang lemah. Demikian juga obat tetes mata, maka yang benar hal ini tidaklah membatalkan puasa. Dan ulama yang mengatakan puasa itu batal karena obat tetes mata itu berkaitan dengan yang kemarin kita bahas, perselisihan ulama tentang pengertian jauf. Namun yang benar itu tidak membatalkan puasa karena obat tetes mata sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terdapat satupun hadis yang membicarakannya. Kemudian jangan bersungguh-sungguh terlalu keras dalam ketika berkumur-kumur, ketika mengucap air saat berkumur-kumur, demikian juga ketika menyedot air ketika istinsak. Lianna rubama, karena boleh jadi air itu bisa masuk ke jaufnya, ke perutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sungguh-sungguhlah engkau ketika istinsak kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Sedangkan masalah kumur-kumur, wallahu a'lam, dalilnya adalah qiyas dengan istinsak. Kemudian siwak tidaklah mempengaruhi keabsahan puasa, bahkan bersiwak satu hal yang dianjurkan, muraghabun fihi, dianjurkan bagi orang yang berpuasa dan tidak puasa, baik di awal siang ataupun di akhir siang, ala sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Maka perkataan ala sahih mengisyaratkan adanya khilaf ulama dalam masalah ini. Maka ulama berselisih pendapat apa hukum bersiwak dengan kayu siwak di sore hari, apakah makruh ataukah tidak. Pendapat yang benar adalah sebagaimana yang dipilih oleh penulis, yaitu tidak makruh. Bahkan beliau katakan dianjurkan. Kemudian seandainya lautor terbang masuk ke dalam kerongkongannya, rubarun debu, karena satu keperluan dia membuka mulutnya, tiba-tiba bertiuplah angin kencang membawa debu dan banyak debu yang masuk ke mulutnya, atau tanpa ketika pas buka mulut itu ada lalat yang masuk dan tertelan, tidak tahu bagaimanakah rasanya, maka itu lam yu'athir ala siyamihi. Maka dari sisi keabsahan puasa itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Kenapa? Karena tidak disengaja. Dia tidak bermaksud untuk mengundang debu untuk masuk ke mulutnya atau mengundang lalat untuk masuk ke mulutnya. Dan wajib dan wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi dusta, ribah, wasyatam dan caci maki. jika ada seseorang yang mencacinya atau mencelanya atau mencaci makinya, maka adalah dia katakan inni sha'im, aku adalah orang yang berpuasa. Karena sebagian orang ringan baginya meninggalkan makanan dan minuman, namun tidaklah ringan baginya meninggalkan perkataan dan perbuatan jelek yang telah menjadi iktadahu, telah menjadi kebiasaannya. Oleh karena itu ada salah satu ulama salaf yang mengatakan ahwanus siyam, sesungguhnya puasa yang paling ringan jika cuma sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Maka alal muslim menjadi kewajiban seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan merasakan kebesaran Allah, watilaihi alaihi, dan pengawasan Allah pada dirinya dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan. Maka hendaklah dia lindungi puasanya dari berbagai macam pembatal, demikian juga al-munaqisat, berbagai hal yang mengurangi kualitas puasanya, supaya puasanya adalah puasa yang sah, demikian juga puasa yang sempurna. Kalau menjaga diri dari mufsidat, artinya puasanya sah. Kalau menjaga diri dari munaqisat, supaya puasanya sempurna. Wayambari, dan sepatutnya bagi orang yang berpuasa untuk sibuk mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak ibadah sunnah. Maka dulu para ulama salaf jika berpuasa, mereka duduk di masjid. Kenapa mereka banyak duduk di masjid? Ketika puasa, kata mereka, nahfadhu saumana. Tujuannya adalah supaya bisa lebih menjaga kualitas puasanya, walan nartabu ahada, sehingga kita tidak menggunjing siapapun. Karena sangatlah besar bagi mereka, satu hal yang sangat besar dan sangat ngeri bagi mereka, ribah kok di masjid. Maka kalau di masjid tidak mungkin ribah. Maka tempat yang aman dari majelis-majelis ribah di masa tersebut, di masa salaf, adalah masjid. Dan dengan ini maka mereka menjaga puasa. Lain halnya dengan keadaan kita, ribah pun masuk di masjid, ribah pun ada di pengajian, ribah pun ada di khutbah Jumat. Bahkan dianggap ribah itu adalah satu hal yang ibadah, sehingga kemudian berani dilakukan di masjid. Adapun di masa silam, di masa salam, maka tidak ada ghibah di masjid. Oleh karena itu cara aman supaya menjaga kualitas puasa sehingga tidak dirusak gara-gara dosa ghibah adalah ketika puasa banyak-banyak di masjid. Ini kutipan ini aslinya diambil dari perkataan Ibnu Qudamah, ini ada di murninya Ibnu Qudamah. Faqad kana salaf, sampai walan nartabu ahda, ini diambil dari Al-Murni karya Ibnu Qudamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram, zur di sini makna bahasanya adalah palsu, namun yang dimaksudkan adalah ucapan yang haram. Wal amala bi, dan perbuatan-perbuatan yang haram saat puasa, maka Allah tidaklah membutuhkan makanannya dan tidaklah membutuhkan puasanya yang sekedar meninggalkan makan dan minum. Hal itu dikarenakan karena tidaklah sempurna at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah taala, dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang mubah, yang itu adalah hukumnya mubah jika tidak dalam kondisi puasa. Maka makan dan minum, hubungan suami istri, itu satu hal yang hukumnya mubah jika tidak dalam kondisi puasa. Maka dia adalah syahwat yang mubah. Maka ibadah dalam bentuk meninggalkan hal yang mubah tidak akan sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan di semua keadaan, baik ketika puasa ataupun tidak puasa. Dusta, zalim, kemudian melampaui batas, udwan, melampaui batas atas orang lain, yaitu zalim, berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan orang lain. Maka beliau sampaikan, maka tentu bohong dan kezaliman itu haram baik puasa ataupun tidak puasa. Sedangkan makan dan minum itu hanya haram saat berpuasa. Maka hal yang mubah saja ditinggalkan. Hal yang halal dan mubah ditinggalkan saat puasa, maka yang haram harusnya lebih semangat untuk ditinggalkan. Diriatkan dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, di sana disebutkan as-sa'imu fi ibadatin malam yardab musliman au yu'dhihi. Seorang yang berpuasa itu dalam kondisi beribadah selama dia tidak menghibah seorang muslim. Selama dia tidak menghibah seorang muslim atau menyakitinya. Di catatan kaki kalau dicetakan saya diatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, dan ini adalah redaksi di Musnad Firdaus. Dan kaidah penting dalam masalah ini, jika ada hadis yang hanya diriatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, maka bisa dipastikan kalau enggak dhaifun jiddan palsu. Kalau enggak dhaifun jiddan palsu. Ini ada di antara kaidah untuk mengetahui dhaifnya satu hadis. Ketika hadis itu ada dalam Musnad Firdaus, nah, hanya ada di Musnad Firdaus karya Ad-Dailami, maka itu bisa dipastikan dhaifnya dhaif yang parah. Kaidah ini disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di kitab beliau Mustalahul Hadis. Dan diatkan oleh Ibnu Abi di Al-Kamil. Ini kalau marfu, maka kalau versi marfu itu ada di Musnad Firdaus dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Dan sama kalau Ibnu Adi semata-mata di Ibnu Adi di Al-Kamil, karena Al-Kamil itu lengkapnya Al-Kamil Fid Du'afa. Nah, ini buku kumpulan hadis perawi-perawi yang dhaif kemudian contohnya. Ini perawi dhaif, contoh hadisnya ini. Dan kemudian beliau berikan untuk satu perawi sejumlah hadis yang dia riwayatkan. Maka karena itu tujuannya, ya, Al-Kamil fi Du'afa. Kalau ada salah namanya Al-Kamil fi Du'afa wal Matrukin. Maka di sana ini adalah buku kumpulan hadis perawi, adalah biografi perawi-perawi yang dhaif, bahkan dhaif yang parah, yang matruk, dan contoh-contohnya. Nah, kalau makam marfu bisa kita pastikan dari keterangan di catatan kaki, kalau marfu ini dhaifun jiddan. Namun diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari perkataan Abul Aliyah, maka ada perkataan tabi'in Abul Aliyah. Maka lebih aman kalau kita katakan ini adalah asar salaf, perkataan Abul Aliyah seorang tabi'in. Kemudian dari Anas, Anas mengatakan perkataan sahabat, hadis mauquf, masoma man dhalla ya'kulu luhu man nasi, tidaklah berpuasa orang yang terus menerus dalam keadaan memakan daging manusia. Maka orang yang berpuasa itu meninggalkan hal-hal yang mubah. Jika tidak dalam kondisi puasa, maka mimba bil aula, maka seharusnya lebih layak lagi untuk dia tinggalkan berbagai hal yang itu tidak halal dalam semua keadaan, baik puasa ataupun tidak puasa, supaya dia tergolong dalam idadis sa'imin, barisan orang-orang yang berpuasa haqqan, dan itu adalah betul-betul berpuasa. Kemudian bab selanjutnya adalah penjelasan tentang ketentuan berkaitan dengan qadha puasa. Siapa yang aftara, membatalkan puasa di bulan Ramadan karena sebab yang mubah, semacam uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat, yang uzur tersebut membolehkan untuk berbuka, atau karena sebab yang haram, semacam orang yang membatalkan puasanya karena jima atau yang lain, wajib baginya mengqadha. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib diqadha di bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Maka beliau sampaikan bahasanya sebab qadha itu karena udzur yang mubah, karena sakit atau karena safar. Demikian juga wajib qadha karena ketika batal puasa karena sebab yang haram, karena semacam sengaja membatalkan puasa, atau kemudian jima di siang hari Ramadan. Kemudian dianjurkan untuk segera membayar puasa qadha dalam rangka membebaskan kewajibannya. Kemudian lanjutannya, kalimat selanjutnya apa? Waistahabu. Pinjam. Ada kata-kata waistahabu. Di sini hilang tempat saya. Waistahabu, dan dianjurkan ayakunal qadha mutatabian. Hendaknya qadha itu berturut-turut, punya utang puasa 7 hari, maka seminggu berpuasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Ahad. Maka ini satu hal yang dianjurkan. Mengingat kaidah para ulama, kaidah fikih mengatakan innal qadha'a yuhkil ada'a. Sesungguhnya qadha itu meniru ada. Nah, ketika ada Ramadan tentu berturut-turut. Tentu berturut-turut. Enggak pakai jeda. Nah, Senin puasa, Selasa libur, dan kan enggak kalau Ramadan berturut-turut. Maka hendaknya qadha itu juga berturut-turut agar serupa dan mirip dengan pelaksanaan kewajiban tersebut ketika dikerjakan dalam kondisi ada. Maka perlu diketahui sebenarnya ulama berselisih pendapat apakah qadha itu wajib berturut-turut ataukah tidak. Dan kaidah fikih yang baru saja kita baca adalah dalil ulama yang mengatakan wajibnya berturut-turut. Wajibnya berturut-turut. Mereka alasannya adalah kaidah al-qadha yuhki atau yahkil ada. Namun yang benar, yang tepat, wallahu ta'ala a'lam, dalam masalah ini adalah apa yang sebagaimana dikatakan oleh penulis, bahasanya mutatabi, berturut-turut itu mustahab dan tidak wajib. Karena yang Allah syaratkan, karena yang Allah tentukan, fa'iddatu min ayyam min ukhar, asalkan bilangnya sama di hari-hari yang lain. Dan Allah tidak mempersyaratkan harus berturut-turut. Wa ilam yaqdi 'alal fawr, dan jika seorang itu tidaklah mengqadha dengan segera, wajib bertekad, wajib baginya bertekad untuk menyelesaikan utang puasanya. Wa yajuzu lahu ta'khir, dan boleh bagi orang yang punya utang puasa untuk ta'khir qadha'nya nanti-nanti. Alasannya li'anna waqtahu muwassa'un, karena waktu qadha' itu longgar. Dan kaidah dalam masalah ini, kulu wajibin muwasain yajuzu ta'khiruhu ma'al azmi alaihi. Setiap kewajiban yang muasa waktu pelaksanaannya itu longgar, maka boleh nanti-nanti, asalkan sejak di awal waktu sudah ada tekad untuk mengerjakannya. Maka boleh, artinya menunda-nunda tidaklah berdosa. Kalau dia menunda-nunda tidak berdosa, maka tidak kita katakan dia melakukan kesalahan dan kecerobohan. Oleh karena itu, di antara wajib muasa adalah waktu-waktu sholat, kewajiban sholat 5 waktu. Kewajiban sholat zuhur muasa. Tentu selama itu tidak menyebabkan orang meninggalkan kewajiban berjamaah. Maka untuk perempuan yang tidak punya kewajiban jamaah di masjid, waktu salat duhur itu muasa. Anggap saja misalnya dari jam 12 sampai jam misalnya setengah 3 misalnya. Maka itu semua adalah waktunya, itu waktunya longgar. Maka seandainya ditunda-tunda nanti-nanti, maka berdasarkan kaidah ini mengatakan ini satu hal yang boleh. Oleh karena itu, maka ketika seorang perempuan ya, di sholat duhur dia tunda-tunda, dia pikir ah nanti saya mau sholat jam 2 saja ya, asal kemudian di awal awal waktu duhur dia ada tekad untuk mengerjakan sholat duhur, maka itu tidak mengapa dan dia tidak salah. Loh kok ternyata jam 1 malah haid, maka perempuan ini tidak salah, perempuan ini tidak salah dengan perbuatannya. Dia tidak melakukan keteledoran dan tidak melakukan kesalahan sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Kama yajuzu, sebagaimana diperbolehkan puasa qada itu tidak berturut-turut. Bi'ayasumahu, dengan puasa mutafarikon, dipisah-pisah. Ini sehari, kemudian libur seminggu, kemudian dua hari, libur setengah bulan, kemudian sehari, libur sebulan. Nah, itu juga diperbolehkan. Lakin akan tapi jika tidaklah tersisa dari bulan Sya'ban kecuali kadar waktu qadha, maka wajib berturut-turut dengan ijma' ulama lidaiqil waqti, karena mepetnya waktu. Jika seorang itu tiba-tiba kaget, ternyata Ramadan lagi kurang seminggu, dan dia punya utang seminggu, maka tentu wajib berturut-turut. Tidak boleh, wah, ya, kemudian masih tiga hari, kemudian libur sehari, nanti kemudian puasa lagi, tidak boleh, karena waktunya sudah ngepas, ngepres, tidak ada kemungkinan waktu yang lain kecuali harus melanggar aturan. Kemudian tidaklah diperbolehkan menunda-nunda qadha sampai Ramadan berikutnya jika itu jika tidak ada udzur. Kalau ada udzur karena habis Idul Fitri itu sakit, begitu tanggal 2 Syawal itu sakit gonta ganti sampai Ramadan berikutnya, pas Ramadan tahun depan sehat, padahal kemarin pas Ramadan sebelumnya dia punya utang puasa, maka tidak mengapa baginya untuk menunda meskipun sampai ketemu Ramadan berikutnya. Berdasarkan perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha, kana yakunu alayya, aku punya utang puasa Ramadan dan aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Karena mengurusi karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesibukan mengurus suami. Maka hadis ini jadikan dalil bahasanya waktu qadha itu muasa, dan dalil bolehnya menunda-nunda, ditunda-tunda bahkan sampai bulan Sya'ban. Meskipun istidlal yang umum dipakai oleh para ulama untuk ini, dalil kalau boleh ditunda-tunda dan nanti-nanti adalah hadis ini, itu dikritisi oleh sebagian ulama yang lain. Banyak ulama mengatakan sebagaimana kita baca di sini, boleh nanti-nanti, dalilnya hadis Aisyah. Pendalilan dengan hadis Aisyah menurut ulama yang lain bermasalah. Letak bermasalahnya adalah karena dalam hadis ada, di hadis Aisyah terdapat kalimat fama astati'u. Maka beliau itu baru membayar qadanya di bulan Sya'ban, itu bukan karena nanti-nanti. Bukan karena lah nanti saja padahal memungkinkan. Padahal memungkinkan. Namun beliau itu baru qadanya di bulan Sya'ban karena ma'astati'u, tidak mampu aku sebelum Sya'ban. sehingga dinilai maka tidak tepat, tidak nyambung. Kalau perkataan Ibunda Aisyah ini untuk dalil ya juzu takhir, ya, boleh nanti-nanti karena waktunya longgar. Sehingga malah hadis ini, perkataan Ibunda Aisyah ini malah jadi dalil ya, boleh nanti-nanti kalau tidak mampu, kan? Kalau tidak mampu sebagaimana Ibunda Aisyah tidak mampu, kalau mampu ya jangan nanti-nanti. Sehingga hadis Ibunda Aisyah ini dinilai sebagian ulama tidak tepat kalau jadikan dalil kalau waktu qadha itu muwasa'. Fadalla hadza, maka hadis ini dalil, kata penulis, bahasanya waktu qadha puasa Ramadan itu muwasa', itu longgar. Ila sampai la yabqa, tidaklah tersisa dari bulan Syaban kecuali sekadar hari-hari yang sama dengan jumlah utang puasanya, maka pada saat itu wajib baginya untuk berpuasa sebelum tibanya tiba Ramadan berikutnya. Jika seorang itu menunda qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia tentu punya kewajiban untuk puasa Ramadan berikutnya tersebut, kemudian mengqadha ma'alaihi, apa menjadi kewajibannya setelah berlalunya Ramadan kedua. Kemudian jika dia menunda-nunda itu karena udzur yang tidak memungkinkan baginya untuk qadha di waktu sebelumnya, fitil kal fatrah, di waktu itu yaitu sebelum Ramadan kedua, maka dia tidak punya kewajiban kecuali qadha. Wa in kana li ghairi udhrin, jika tidak ada udzur, badan sehat, ya, tidak sakit, kemudian di rumah saja tidak pergi-pergi, tidak safar, maka di sini katakan wajib atas orang tersebut di samping qadha memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Dan yang wajib diberikan setengah sok dari kutil balad, makanan pokok negeri itu. Maka ada hukuman tambahan berupa fidyah untuk orang yang menunda qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya tanpa udzur. Dan tambahan fidyah ini adalah fatwa sejumlah sahabat Nabi. Ya, tidak ada dalilnya dari hadis, ada dalilnya dasarnya bukan dari hadis Nabi namun dari fatwa sejumlah sahabat Nabi. Dan di antara ulama yang lain yang sependapat dengan Syaikh Shaleh Fauzan dalam masalah ini adalah Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. Beliau juga berpendapat sama, menguatkan pendapat yang mewajibkan tambahan fidyah, meskipun tambahan fidyah ini satu hal yang diperselisihkan oleh fuqaha. Ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak ada tambahan fidyah. Maka ala kulli hal, menimbang adanya sejumlah fatwa sahabat dalam masalah ini, tidaklah diragukan bahasanya sikap yang terbaik dan hati-hati adalah plus fidyah jika kondisinya semacam ini. Dan jika seorang itu jika orang yang punya utang puasa itu meninggal dunia sebelum tibanya Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Li'anna lahu ta'khiru, karena dia boleh menunda-nunda pelaksanaan qadha di waktu tersebut yang dia mati di waktu itu. Karena ini sebagaimana pendapat beliau adalah wajib muasa, maka tidak salah nanti-nanti malah mati. Ya sudah, tidak ada kewajiban apapun karena dia tidak salah. Kalau tidak salah maka tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Namun jika matinya setelah Ramadan kedua dan dia masih dan qadha Ramadan kemarin itu belum selesai, maka jika penundaan qadha itu karena udzur semacam sakit atau safar, sampai berjumpa Ramadan berikutnya, maka juga tidak ada kewajiban apapun baginya. Akan tapi jika ditunda-tunda sampai ketemu Ramadan berikutnya itu li ghairi udhrin, bukan karena udhur, maka wajib kafarah, yaitu apa? Fidyah, it'amul ta'am, memberi makan yang ini diambilkan dari tirkatihi, harta warisan si mayit. Dengan dikeluarkan dari hartanya si mayit untuk memberi makan seorang miskin setiap harinya sebanyak ya, kodok, utang kodok yang belum dia tunaikan. Wa in mata man alaihi saumu kafaratin. Namun jika ada orang yang punya kewajiban puasa kafarah, ya, orang yang punya kewajiban puasa kafarah ini meninggal dunia, contohnya puasa kafarah dihar, wasam al wajib, anda mil mut'a, dan puasa yang wajib karena meninggalkan kewajiban menyembelih hewan, al-mut'ah karena haji tamattu, fil haji mut'ah fil haji, haji tamattu, maka hendaknya yut'am anhu, maka tetap ada it'am, memberi makan orang miskin setiap harinya seorang miskin, dan tidak perlu ada anggota keluarganya yang berpuasa untuknya. Dan it'am dan pemberian makan ini diambilkan dari harta warisannya, karena ini adalah puasa yang tidak bisa digantikan orang lain saat hidup, maka demikian juga setelah mati, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Maka jika seorang itu hajinya haji tamattu, yaitu sekali berangkat haji itu ada umroh, setelah itu bebas, kemudian umroh, ihram umroh, kemudian setelah itu bebas, setelah itu haji, maka orang yang hajinya haji tamattu semacam ini, dia punya kewajiban untuk menyembelih sebagai tambahan ibadah, bukan sebagai hukuman. Sebagai tambahan ibadah, dia punya kewajiban untuk menyembelih kambing. Ya, jika uangnya habis, ya, atau tidak sanggupnya ngepas, ya, sehingga tidak bisa untuk beli kambing, maka boleh diganti dengan puasa sebanyak 10 hari. Ya, 3 hari ketika hari-hari haji, dan hari-hari haji itu tanggal 8 sampai 13, maka ambil 3 hari saat itu, meskipun itu di hari tasyrik tidak mengapa, dan ini adalah pengecualian dari larangan puasa di hari tasyrik. Kemudian 7 hari ketika di kampung halaman. Maka misalnya tadi pulang haji punya kewajiban puasa 7 hari, kan? Seminggu pulang haji karena banyak tamu enggak sempat puasa. Setelah selesai tamu mati, maka banyak tamu lagi untuk layat. Nah, maka dalam kondisi ini beliau katakan tadi, ya, tidak bisa dipuasakan oleh ahli warisnya. Namun kewajiban puasa 7 hari tadi itu dilaksanakan dalam bentuk fidyah, memberi makan untuk setiap harinya satu orang miskin. Yang beliau katakan dan pendapat beliau adalah nilainya sebesar setengah sok, dan satu sok itu sama dengan ukuran zakatul fitri. Demikian juga kafarah dihar atau kafarah sumpah, ya, maka nanti dibayarkan dalam bentuk it'am, dalam bentuk fidyah, tidak bisa dipuasakan oleh keluarganya. Maka kalau pendapat, kita lihat pendapat Syaikh Shalih Fauzan, kalau meninggal dunia dalam keadaan punya utang Ramadan, maka it'am. Dengan rincian-rincian nanti yang kemudian tadi, pokoknya intinya nanti adalah kalau terkena kewajiban, maka dibayarkan dalam bentuk it'am, memberi makan orang miskin. Kalau puasa kafarah, sama bentuknya juga it'am. Kemudian yang ketiga, puasa jenis yang ketiga, wa in mata wa ali saumun nadrin. Jika orang itu meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa nadar, punya utang puasa nadar, maka dianjurkan bagi keluarganya untuk berpuasa untuknya. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada seorang perempuan datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa nadar. Apakah aku bisa berpuasa menggantikan ibuku? Nabi katakan, bisa. Dan yang dimaksud dengan wali adalah yang jadi ahli waris. Ibnu Qayyim mengatakan, yang bisa yusamu anhu, yang bisa dipuasakan oleh keluarganya hanyalah puasa nadar tanpa puasa fardu yang asli, yaitu puasa Ramadan atau qada Ramadan. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan yang lain, dan ini adalah fatwa tegas Ibnu Abbas dan Aisyah, dan inilah muqtada dalil, inilah yang lebih selaras dengan tuntutan dalil wal qiyas dan dalil akal. Karena nadar laisa wajiban, tidaklah wajib karena syariat. Wa innama aujaba al-'abdu 'ala nafsi, yang namanya nadar itu wajib karena seorang itu mewajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang wajib karena dirinya sendiri bukan karena syariat, nah itu yang betul-betul mirip dengan utang. Walihata, oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan puasa nadar dengan utang. Adapun puasa yang Allah wajibkan secara langsung Allah yang mewajibkan, yaitu puasa Ramadan, maka puasa Ramadan salah satu rukun Islam dan yang tidak bisa la tadkhulu niyabah, tidak bisa digantikan oleh orang lain bihalin sama sekali, sebagaimana sholat tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, dan demikian juga sebagaimana syahadat tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Dan karena syahadat itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, oleh karena itu maka bacaan syahadat itu pasti menggunakan aku. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lain hanya dengan minta tolong. Itu bisa diwakilkan orang lain, tolong kamu yang ngomongkan pada supaya kita berdua ditolong, sehingga ada nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, namun menggunakan kami. Tapi kalau syahadat tidak bisa diwakilkan, maka kalimatnya asyhadu, aku bersaksi. Demikian penjelasan Ibn Taimiyah juga dengan Ibn Al-Qayyim, kenapa di khutbatul hajah itu terdapat perbedaan antara syahadat dengan meminta tolong. Itu penjelasan beliau berdua, penjelasan Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, sebabnya adalah ini. Fa'inal maksud minhuma, karena maksud dari keduanya adalah ketaatan seorang hamba secara langsung, dan seorang hamba itu melaksanakan kewajiban penghambaan yang dia itu diciptakan untuknya dan diperintahkan untuknya. Oleh karena itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, sebagaimana tidak boleh orang itu mewakilkan orang lain dalam masalah sholat fardu. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, yuta'im anhu atau yuta'am anhu, maka diberikan makanan untuk orang miskin sebagai pengganti puasa setiap harinya seorang miskin. Itu untuk jika itu untuk puasa Ramadan. Wabidzalika, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya, dan inilah muktada konsekuensi an-nadar. Nadar itu dalil akal sehat, sebagaimana ini adalah mujib konsekuensi dari al-athar, dari dalil riwayat. Fa'innan nadar, karena nadar, karena thabitan fi dhimma, itu adalah satu kewajiban yang tsabitan ada pada tanggung jawab seseorang, maka bisa dikerjakan setelah matinya. Kalau nazar bisa dikerjakan setelah matinya. Adapun puasa Ramadan, maka Allah tidak mewajibkan puasa Ramadan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Bahkan orang yang tidak mampu, bahkan Allah perintahkan orang yang tidak mampu berpuasa untuk membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Wal qadha dan qadha hanyalah menjadi kewajiban orang yang mampu qadha dan bukan orang yang tidak mampu qadha. Fala yahtaj ila ayaqdi ahadun an ahadin. Maka dalam masalah ini, dalam qadha Ramadan, tidaklah perlu seorang itu mengqadha puasa orang lain. Adapun puasa nadar, linadrin puasa karena nadar, atau yang lainnya minal mangdurat dari hal-hal yang dinadarkan, fayuf'alu anhu, maka keluarga itu berpuasa mewakilkan mayit, dan ini kata beliau bila khilafin, tanpa ada perselisihan. Mengingat sejumlah hadis yang sahih dalam masalah ini, maka beliau mengklaim ijma' kalau puasa nadar itu keluarganya bisa mewakilkannya untuk berpuasa. Maka ada ya, puasa itu ada qadha Ramadan. Orang meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, itu mungkin utang puasanya qadha Ramadan, mungkin kafarah, dan mungkin puasa nadar. Kalau puasa nadar, maka bila khilaf, tidak ada perselisihan, keluarganya yang mewakili. Namun kalau itu qadha Ramadan, ulama berselisih pendapat. Kalau dari Imam Madhab, maka Imam Ahmad. Ditambah yang lain siapa? Ishaq bin Rahuya. Itu untuk puasa Ramadan tidak bisa dan tidak boleh diwakilkan. Namun dilaksanakan dengan bentuk fidyah. Dan dari ulama salaf, maka ada Ibnu Abbas dan Aisyah. Dari sahabat yang sejalan dengan Imam Ahmad adalah Ibnu Abbas dan Aisyah. Maka perkataan Ibnu Taimiyah atau demikian juga Ibnu Al-Qayyim yang mengatakan itu pendapat Imam Ahmad, ini menunjukkan kalau Imam Madhab yang lain itu berbeda. Imam Madhab yang lain itu berbeda. Maka berbeda dengan Imam Ahmad, maka Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Ahmad dalam masalah ini. Maka bisa kita tebak, maka apa perbedaannya, apa pendapat yang lain? Pendapat yang lainnya membolehkan keluarganya untuk mewakilinya dalam berpuasa. Dan berkaitan dengan perkataan Ibnul Qayyim tadi, wa amma samul ladzi faradul ala ibtidaan fa huwa ahadu arkanil Islam, maka alasan-alasan beliau sampaikan di sini tentang masalah puasa itu bisa gampang dimentahkan dengan mengatakan bagaimanakah dengan badal haji. Ternyata haji itu ya dia salah satu rukun Islam, sama kan? Ternyata bisa digantikan. Maka sehingga itu rukun Islam bukan illah, tidak bisa digantikan. Bukan illah, tidak bisa digantikan, enggak tepat. Karena dalam haji bisa digantikan. Kemudian alasan fa innal maqsuda minhuma tha'atul abdi binafsihi wa qiyamuhu bihaqqil ubudiyah. Ini juga mentah dengan badal haji. Wahada la yu'ti anhu ghairuhu. Ini mentah dengan badal haji. Ya, oleh karena itu maka yang namanya kalau kita lihat rukun Islam itu ada yang bisa diwakilkan dan ada yang tidak. Ya, syahadat tidak bisa diwakilkan. Sholat tidak bisa diwakilkan. Pembayaran zakat bisa diwakilkan. Orang titip tolong bayarkan ya. Saya sibuk, gak punya waktu untuk cari orang miskin, kamu yang bayarkan. Bisa gak? Bisa. maka zakat bisa diwakilkan. Pembayaran zakat bisa diwakilkan. Haji bisa diwakilkan. Puasa mahalul khilaf. Kalau puasa ini perkaranya diperselisihkan, bisa diwakilkan ataukah tidak. Maka menguatkan pendapat yang mengatakan puasa itu tidak bisa diwakilkan alasannya fa huwa ahadu arkanil Islam, ini alasan yang lemah. Ini alasan yang lemah. Kalau kita kuatkan dengan kalimat ini, itu penguat yang tidak kuat. Penguat yang tidak kuat. Rontok itu dengan masalah pembayaran zakat, masalah badal haji, rontok. Kalau alasannya adalah fahuwa ahadu arkanil Islam, dan karena dia ahad arkanil Islam, maka fala tadkhulu niyabah alaih. Ini kalimat penguat yang tidak kuat. Ringkasnya, kalau dalil nazar, dalil aklinya adalah ini, kalimat targhab ini, maka ini dalil naqli yang tidak kuat. Namun kalau dalil naqli yang sebelumnya ini bagus. Wa muqtada dalil wal qiyas. Qiyas di sini maknanya dalil akli, akal sehat, bukan qiyas. Namun qiyas dalam artian dalil akal sehat, pertimbangan nalar. Ya, maka pertimbangan nalar yang ana nadzar laisa wajiban bi asri syar'i. Ya, kemudian sampai seterusnya, oleh karena itu Nabi serupakan dengan utang. Maka ini cukup kuat meskipun nanti mentah juga dengan haji. Haji yang wajib, haji yang wajib itu bisa dibatalkan oleh keluarganya. Dan Nabi ketika ditanya tentang masalah ini, Nabi katakan, bagaimanakah kalau bapakmu itu punya utang, apakah engkau bisa kemudian melunasinya? Kemudian Nabi katakan, wa dainullah ahaqqu an yuqda. Maka utang kepada Allah lebih layak untuk kau bayarkan untuk orang tuamu. Padahal itu haji wajib. Haji wajib juga Nabi katakan, Nabi serupakan dengan utang. Maka yang diserupakan dengan utang bukan hanya sesuatu yang wajib karena diri sendiri, yaitu nadzar. Namun yang wajib dengan aslu syar'i, yang wajib itu karena syariat semacam kewajiban haji. Ini juga ternyata Nabi serupakan dengan utang. Sehingga kalau ditelaah lebih lanjut, ternyata li'anna nadhra laisa wajib bil asli syar'i, itu juga dalil naqli yang juga kurang kuat, karena nanti rontok jika dibandingkan di pembahasan badal haji. Ya, ala kulli hal, ya tentu alasan pokok ulama untuk menguatkan apa yang menjadi pendapatnya, ya, alasan pokoknya adalah nas. Alasan pokoknya adalah nas. Adapun dalil naqli itu secara umum dipakai oleh ulama untuk menguatkan dan menambahkan. Yang boleh jadi ternyata dalil penguat dari logika tadi ternyata penguat yang tidak kuat. Maka kalau dalil pokoknya perempuan tadi, ada hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ditambah itu pendapat Ibnu Abbas dan Aisyah. Namun perlu diketahui ada dalil umum. Ada dalil umum dalam masalah ini. Man mata wa ali saum soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, maka keluarganya, ahli warisnya bisa mewakilinya dalam puasa. Nah, menurut Imam Ahmad, dalil umum ini ditakyid atau ditakhsis. Ya, Maka beliau katakan itu hanya berlaku untuk nadar berdasarkan hadis tadi yang ada di Sahihain. Maka beliau takyid itu hadis umum tadi, beliau takyid atau beliau takhsis dengan hadis nadar yang baru saja kita baca. Sehingga kalau untuk bukan nadar maka tidak berlaku hadis tersebut. Namun sudut pandang ulama yang lain yang mengatakan minimal boleh puasa Ramadan itu diwakilkan oleh keluarganya, maka mereka mengatakan antara hadis man mata wa alai saum suma'an huwa lihu dengan hadis perempuan yang tadi kita baca ini tidak tepat kalau dianggap terjadi di sini takhsis. Tidak pas. Kenapa? Karena itu hadis umum. Dan ini hadis khusus dengan hukum yang sama dengan hukum umum. Siapa yang punya utang puasa meninggal dalam keadaan masih punya utang puasa. Umum. Man. Mata. Mannya syarat umum. Man mata wa alaihi saumun nakirah. Didahului syarat umum. Soma'an huwa liyuhu. Maka ini hukum umum dan ini hukum umum. Terus hadis yang kita baca tadi di mulakhas Sahihain itu khas nadar. Puasa nadar maka bisa, maka Nabi perintahkan untuk diwakilkan oleh keluarganya. Utang puasa secara umum diwakilkan oleh keluarganya. Nadar diwakilkan oleh keluarganya. Maka ini ada dalil umum, kemudian dalil khusus, dan hukum khusus sama dengan hukum umum. Dan kaidah jumhur ulama usul fikih dalam masalah ini, jika ada dalil umum, kemudian dijumpai dalil khusus, yang dalil khusus itu hukumnya memuat hukum sama dengan hukum umum, ini tidak takhsis. Nah, ini contoh. Itu contoh. Contoh punya utang puasa adalah punya utang puasa nadar. Maka ini contoh. Contoh dari hukum umum. Syarat takhsis itu hukum di hadis khusus itu harus hukum yang berbeda. Maka bisa takhsis kalau hadisnya adalah jika puasa Ramadan maka bayarlah dengan it'am. Maka ada hadis umum, siapa yang punya utang puasa bisa dibayarkan oleh keluarganya. Kemudian ada dalil khusus, siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan utang puasa Ramadan maka cukuplah it'am. Nah, ini di sini baru ada takhsis. Maka di sini kemudian baru ada takhsis, baru ada pengecualian, sehingga kita buat kesimpulan, siapa yang punya meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa maka diwakilkan, digantikan oleh keluarganya, kecuali puasa Ramadan, kecuali qadha Ramadan, maka cukup it'am. Maka takhsis hanya berlaku kalau hukum khas itu berbeda dengan hukum yang ada dalam dalil umum. Nanti di sana ada takhsis. Contoh yang tidak pakai dalil, beri hadiah pada semua murid. Beri hadiah kepada Ahmad dan dia adalah salah seorang murid. Maka kalimat yang kedua itu tidak mentakhsis kalimat yang pertama. Bukan berarti hanya Ahmad saja yang dikasih hadiah. Sedangkan murid-murid selain Ahmad, satu kelas selain Ahmad tidak dikasih, bukan. Maka ini tidak takhsis kalau semua murid dapat hadiah. Kemudian setelah itu Ahmad yang merupakan salah seorang murid di kelas itu dapat hadiah. Ini tidak takhsis. Namun kalimat kedua itu contoh yang dapat hadiah adalah Ahmad. Contoh yang dapat hadiah adalah Ahmad. Takhsis itu hukum dalil, dalil kalimat khusus harus berbeda. Kalimat umumnya setiap siswa dapat hadiah. Kemudian ada kalimat siswa yang pernah absen sekali, meskipun sekali di pelajaran ini tidak boleh dikasih hadiah. Nah, nanti baru ada takhsis, semua siswa diberi hadiah kecuali yang pernah absen, tidak masuk meskipun sekali. Itu baru nanti ada takhsis. Kenapa? Karena hukumnya kalimat yang khusus itu hukumnya berbeda. Kalau hukumnya sama, itu tidak takhsis, namun itu contoh. Oleh karena itu takhsis yang dilakukan oleh Imam Ahmad dalam masalah ini fihi syai' adalah satu hal yang bermasalah. Oleh karena itu wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat bahasanya orang yang punya utang puasa sebagaimana dalam dalil umum, maka bisa dibayarkan oleh keluarganya. Baik itu puasa itu adalah puasa nadar atau puasa itu adalah puasa qada Ramadan. Dan demikian juga berdasarkan keumuman dalil, meskipun itu juga puasa adalah puasa kafarah. Karena dalilnya dalil, dalilnya umum, man mata wa alaihi saumun soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia, siapa saja, baik nadhir, baik mukafir, orang yang bayar kafarah, ataupun bukan, dan alaihi saumun, dan dia punya puasa, puasa apa saja, soma anhu waliyuhu, maka bisa dibayarkan oleh keluarganya. Wallahu a'lam. Dan bab tentang mayalzam man aftara li kibarin au maradin, bab tentang apa yang jadi kewajiban orang yang berbuka tidak puasa karena tua atau sakit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan atas kaum muslimin, diwajibkan untuk dikerjakan secara ada, yaitu pada waktunya, untuk orang-orang yang tidak punya udzur, dan wajib ditunaikan secara qada untuk orang-orang yang punya udzur. Dikerjakan secara qada untuk orang-orang yang mampu qada di hari-hari yang lain. Dan ada manusia jenis yang ketiga, itu yang tidak mampu untuk puasa secara ada ataupun qada. Lil kabir, kal kabir, seperti orang tua al-harim yang sangat tua. Demikian juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka golongan semacam ini Allah memberikan keringanan untuknya. Maka Allah wajibkan atasnya sebagai pengganti puasa memberi makan orang miskin setiap harinya setengah sok dari makanan. Mengat firman Allah Ta'ala, Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan ini adalah di awal Islam, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang mampu untuk berpuasa boleh tidak puasa. Di awal Islam, asalkan fidyatun, membayar tebusan berupa memberi makan orang miskin. Ibn Abbas mengatakan ayat ini masih berlaku untuk orang tua yang sangat tua dan perempuan yang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka keduanya bisa memberi makan pengganti setiap harinya seorang miskin, diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka istinbat Ibn Abbas dalam perkataan beliau ini cukup ruwet untuk dipahami. Kenapa? Karena ayat yang beliau jelaskan itu adalah ayat berkaitan dengan aturan puasa di awal Islam. Di mana di awal Islam puasa itu wajib namun boleh milih. Yang mau puasa ya bisa puasa, tidak mau puasa karena dia kaya punya banyak beras, dalam bahasa kita dia bisa tidak puasa kemudian bayar menggantinya dengan fidyah. Loh kok setelah itu dari hadis tersebut kemudian istinbat beliau ayat ini berlaku sekarang untuk orang tua dan perempuan tua. Ini kan pusing memahaminya. Butuh kecerdasan ekstra untuk faham. Gimana kok bisa nyambung? Maka sambungannya, di saat puasa itu boleh milih it'am, itu adalah senilai satu hari puasa. Memberi makan satu orang miskin itu sama dengan satu hari puasa. Nah, ketika sudah tidak lagi boleh milih, nah orang ini, orang tua ini, puasa ada enggak bisa, qadha enggak bisa, maka yang senilai dengan satu hari puasa adalah memberi makan satu orang miskin. Sehingga itu berlaku untuk saat ini tetap berlaku untuk orang tua dan laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena itu senilai. Kita paksakan mau qadha baru ini enggak bisa, maka harus selain qadha. Itu selain qadha gimana? Apa yang pas sebagai penggantinya? Jawabannya menimbang keadaan sebelum ketika puasa itu masih boleh milih. Di sana ternyata it'am seorang miskin itu senilai dengan satu hari puasa. Sehingga jadilah aturan tersebut berlaku untuk orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.